Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Al-hadithu thalith ba'da 300. Mana selesai kan? Hadis yang pendek tersebut. Mungkin kurang sedikit saja satu baris. Kemarin lupa saya bacakan. Itu ayat Allah SWT. Walahunna mitlalladhi alaihinna bilma'ruf. Faedah yang terakhir dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Intinya apa? Inti faedah yang terakhir bahwa ukuran nafkah berapa enggak ada ketentuannya. Ukuran masalah istimta bagaimana, berapa, seperti apa juga tidak ada. Enggak ada ukuran tertentu. Demikian pula masalah apalagi? Muasyarah. Muasyarah artinya pergaulan. Seberapa pergaulannya, bagaimana dan seterusnya. Semuanya tidak ada batasan tertentu. Tetapi kembalinya kemana? Kepada al-urf. Apa makna urf? Keumuman masyarakat. Nafkahnya berapa selama itu wajar. Wajar itu maknanya umum seperti manusia lainnya. Maka itu sudah cukup. Demikian pula istimta, masalah jima, masalah pergaulan, masalah muasyarah. Seberapa tergantung keumuman. Kalau terlalu jauh dari keumuman berarti tidak wajar, maka salah satu pihak berhak untuk menuntut. Tetapi kalau sudah cukup wajar, maka tidak ada hak untuk menuntut. Saya kurang dan sebagainya. Orang lain cukup, kenapa kamu kurang? Orang lain dengan nafkah segitu cukup. Sehingga tidak ada alasan. Apa dalilnya kalau ini semua kembali kepada urf? Kata Allah, walahunna mitlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kalau enggak ada di kitab kamu tambahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Mana asyiruhunna, pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Yani dengan wajar seperti umumnya manusia. Adapun walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dalam bahasa Arab kalau memakai lam itu namanya hak. Tetapi kalau pakai ala namanya kewajiban. Walahunna mislul ladzi ala ihinna. Yang satu dengan lam, yang satu dengan ala. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Apa yang untuk mereka seperti apa yang atas mereka bil ma'ruf. Maknanya hak mereka dan kewajiban mereka itu seimbang. Apa yang merupakan kewajiban atas mereka, apa yang merupakan hak untuk mereka dengan kewajiban atas mereka itu seimbang. Karena disebut dengan misil. Apa misil? Sama. Walahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Yang merupakan hak mereka sama seperti kewajiban mereka. Bil ma'ruf. Tentunya kembali kepada urf. Kembali kepada keumuman manusia, keumuman masyarakat. Maka kalau sudah menyelisihi keumuman masyarakat, berarti sudah keterlaluan. Tidak mungkin dia bisa hidup dengan nafkah yang beli beras saja gak cukup, mau makan apa? Terus pulang dimarahin, harus nyiapkan makanan. Gak cukup. Baik, itu yang terakhir. Wasunnah fi mithli qawlihi sallallahu alaihi wasallam lihindin. Yang sunnah adalah seperti apa yang Nabi katakan kepada Hindun. Hindun binti? Hah? Naam. Barakallahu fikum, istrinya Abu Sufyan. Ketika masuk Islam, Rasulullah SAW membaiat mereka. para wanita ini dari balik hijab. Berbaiatlah kalian untuk beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kami berbaiat. Berbaiatlah kalian untuk tidak mencuri. Berbaiatlah kalian untuk tidak membunuh anak. Berbaiatlah kalian untuk tidak begini, tidak begitu. Tetapi satu perempuan ini, radhiyallahu ta'ala anhu, sudah masuk Islam, selalu berkomentar, jangan berzina. Kata Hindun, zina itu memang perbuatan para budak. Tidak pantas bagi orang merdeka untuk berzina. Ini cocok. Jangan membunuh anak. Anakku sudah kalian bunuh, katanya, dalam perang kemarin. Dengan ucapan itu Rasulullah SAW tahu bahwa ini Hindun. Karena yang anaknya terbunuh, yang begini dan begini itu Hindun. Sampai kemudian bertanya lagi, jangan mencuri. Ya Rasulullah, kalau suamiku pelit, terus aku mengambil dari bajunya atau mengambil dari tempat hartanya dia, apa kita juga mencuri? Kata Nabi, khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Lihat kalimatnya, khudi ma yakfiki wa waladuki bil ma'ruf. Ambillah untukmu dan untuk anakmu secukupnya. Berapa secukupnya? Sama dengan ini. Kembali kepada keumuman. Kalau ngambil sekian banyaknya, berfoya-foya, maka itu kurang ajar namanya. Istri yang kurang ajar, mencuri harta suaminya untuk berfoya-foya. Untuk makanmu, untuk makan anakmu, sekedar cukup. Karena Hindun mengatakan, suamiku Abu Sufyan, orangnya bakhil, tidak memberikan nafkah yang cukup. Bolehkah aku mengambil hartanya sedikit untuk mencukupi kebutuhanku? Kata Nabi, boleh. Ambillah secukupnya untukmu dan untuk anakmu. Wa itanaza'a zawjani faradahu al-hakim bijtihadih. Kalau sampai terjadi pertikaian, maka kembalinya kepada hakim di pengadilan nanti. Apakah engkau mengambil uang dari suamimu dalam batas wajar atau sudah tidak wajar? Itu nanti ke pengadilan. Kalau mengambil secukupnya, insya Allah suami pun tidak akan marah. Apalagi kalau kemudian ngasih tahu setelah dipakai, kemarin aku ambil dari bajumu sekian, karena kami kehabisan beras, kami kehabisan ini dan itu. Tidak mengapa, itu lebih bagus, karena akan terjadi ta'liful qulub, kejenakan hati antara suami dan istri. Al-hadithu thalith ba'dal thalathumi'ah. Hadis yang ke-303. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an nikahis syighar. Saya ulangi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam naha an nikahis syighar. Saya baca dengan perlahan seperti ini agar kalian yang susah membaca bisa membantu bagaimana menghafal dan bagaimana bacaannya. Barakallahu fikum. Selesai sesungguhnya hadisnya. Anna Rasulullah SAW naha an nikahi syighar. Siapa yang hafal? Yakin sudah hafal semua. Iya kan? Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW naha an nikahi syighar. Apa nikah syighar? Baru penjelasannya dari penyusun kitab Umdatul Ahkam. Wasyigharu an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu wa laysa bainahuma sadaq. Yang namanya nikah syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya kepada orang lain dengan syarat orang lain tersebut menikahkan anak perempuannya pada dirinya dan antara keduanya tidak ada mahar. Itu nikah syighar, la yajuz. Baik, barakallahu fiikum. Ada seorang laki-laki punya anak perempuan, gadis perempuan, berteman dengan temannya yang juga punya anak perempuan gadis. Saya sebut saja yang pertama Wahid, yang kedua Sani. Si Wahid sama si Sani ini berteman. Yang ini punya Benz, yang ini juga punya Benz. Dua-duanya sudah layak nikah. Kata si Wahid kepada si Sani, gimana kalau saya akan nikahkan anak saya kepadamu? Tapi syaratnya anakmu nikahkan pada saya. Nanti si Wahid ini akan menikahkan anaknya dengan Sani, dan si Sani menikahkan anak perempuannya kepada si Wahid. Hadza la yajuz. Ini tidak diperbolehkan. Apa namanya? Nikah shighar. Pakai shin. Kalau pakai sad, shighar kecil maknanya. Tapi kalau shighar ini, nikah shighar pakai shin. Jadi kita lihat penjelasannya. Al-gharib. Kalimat yang asing di dalam hadis ini hanya kalimat shighar. Bikasri shin, dikasarkan di shin, al-mu'jamah. Maksudnya mu'jamah bertitik. Wal-ghain al-mu'jamah, demikian pula al-ghain al-mu'jamah bertitik. Asluhu fil-lughah, asalnya di dalam bahasa adalah ar-rafa, mengangkat. Fa'akhadha minhu surata hadhan nikah. Tetapi kemudian diambil dari kata syighar tadi yang bermakna rafa untuk mengistilahkan satu pernikahan. Li raf'i kulli wahidin minal waliyaini, karena nikah tersebut mengangkat masing-masing dari dua wali. An mauliyatihi, dari wanita yang diwalinya. Dari wanita yang diwaliinya. Benar bahasa Indonesia-nya. Yani masing-masing dari wali tadi menggugurkan dari wanita yang merupakan dia walinya untuk lainnya tanpa mahar. Walannafa yahudu 'alaiha, dan juga tanpa memberikan manfaat apapun untuknya. Tanpa memberikan manfaat apapun untuk si wanita tersebut. Perhatikan. Kata si Wahid tadi, aku akan nikahkan anak perempuanku padamu, tapi dengan syarat kamu menikahkan anak perempuanmu kepadaku. Tapi apakah ada manfaat yang kembali kepada sang bin? Apakah ada manfaat yang kembali kepada si anak? Tidak ada. Itu di situ kedzalimannya. Di situ kedzalimannya. Berarti barakallahu fikum, yang jadi masalah adalah digugurkannya rafa, diangkat, maknanya digugurkan as-sadaq. Apa sadaq? Mahar. Raf'al mahar. Mahar biasanya ke siapa dibayarkan? Hah? Kepada wanita, bukan pada walinya. Ini walinya, Wahid dan Sani tadi. Wali. Sedangkan bint ini maulah. Mauliah. Baik. Sekarang karena disebut oleh sang penulis dengan kalimat dalam syarahnya maksudnya, wali dan yang diwalinya, berarti bukan hanya bapak dengan anaknya. Kalaupun seorang paman memiliki ponakan dan ponakan itu sudah tidak punya orang tua, berarti dia walinya kan. Bolehkah dia melakukan seperti itu pada temannya? Kamu kan punya ponakan juga, sama juga kan, enggak ada orang tuanya, kamu walinya. Gimana kalau kamu nikahkan dia sama saya, nanti saya sedekahkan ponakan saya pada kamu. Sama, itu juga syirik. Sehingga barakallahu fikum, tidak hanya bapak untuk menyebutkan supaya umum disebutnya wali. Tidak boleh sang wali, walinya wanita kan bisa ubuwah, umumah, ukhuwah, dan apa lagi? Ini susunannya. Yang pertama ubuwah, bapak. Kalau enggak ada bapak, saudara, paman dan seterusnya. Wali menikahkan maulanya kepada orang lain dengan syarat orang lain menikahkan kepada dia maulahnya. Fahadha la yajuz. Baik, kenapa dinamakan syighar? Karena syighar secara bahasa maknanya rafa, mengangkat. Kenapa kok dikatakan sebagai nikah mengangkat, menggugurkan? Karena nikah itu menggugurkan mahar. Harusnya mahar diberikan kepada anak perempuan tadi. Ini enggak, kepada bapaknya, kepada walinya. Fahadha la yajuz. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas. Al-asl fi 'aqdin nikah annahu la yatimmu illa bi sadaqin lil mar'ah. Hukum asal dari pernikahan adalah tidak akan sempurna pernikahan kecuali dengan mahar untuk si wanita. Bukan untuk bapaknya, bukan untuk walinya, bukan untuk pamannya, bukan untuk siapapun. Bukan untuk ibunya. La yatimmu illa bi sadaqin lil mar'ah. Tidak sempurna pernikahan kecuali dengan mahar bagi atau untuk sang wanita. Yuqabil ma tabdhuluhu min budhiha. Yani sebagai pengganti apa yang dia berikan dari dirinya. Budhiha dari kehalalan kehormatannya. Dia halalkan dirinya untuk sang suami tadi, maka dia berhak untuk mendapatkan mahar. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an hadzan nikahil jahili. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melarang pernikahan jahiliyah. Alladhi yadhlim bihi al-awliya mauliyatihim. Karena dalam pernikahan jahiliyah yang bernama syighar, para wali mendolimi mauliyatih, mendolimi anak-anak perempuan mereka. Izzuzawijunahunna bila sadaq. Karena mereka menikahkan anak-anak perempuan mereka atau maulah-maulah mereka tanpa mahar. Ya'udu naf'uhu alaihinna, tanpa mahar yang kembali kepada mereka. Wa innama yabdulunahunna bima yurdi ragabatihim. Mereka menikahkannya hanya karena ingin memuaskan keinginan mereka sendiri dan ingin memuaskan syahawatihim, syahwat-syahwat mereka sendiri. Ya, ini para wali-wali tadi. Fayuqaddimunahunna ilal azwaj. Maka mereka serahkan anak-anak perempuan mereka atau maulah-maulah mereka, maksudnya perempuan yang di bawah kewaliannya. Sudah saya katakan tadi bahwa istilah wali dan maulah agar jangan dikira itu hanya bapak dengan anak saja. Bisa paman dengan ponakannya perempuan, atau bisa kakak dengan adik perempuannya, sama temannya tukeran adik, kamu nikahkan adikmu, nanti saya nikahkan adikku. Karena tidak ada wali, itu sama saja syirik. Sehingga bahasanya wali kepada maulahnya, wali kepada yang diwalinya. Nah, mudah-mudahan dipaham. Ala an yuzawwijuhum maulatihim bila sadaq, yaitu mereka ajukan maulah mereka untuk calon-calon suaminya dengan syarat dia juga menikahkan anaknya kepada dirinya. Fa hadza zulmun, ini adalah kedzaliman. Wa tasarrufun fi abdaihinna bighairi ma anzalallah, berarti itu adalah tasarruf, tingkah laku mereka dalam urusan kemaluan-kemaluan manusia tetapi tanpa aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa makana kadzalika fa huwa muharramun batilun, kalau demikian berarti haram, dan kalau haram berarti batil. Apa bedanya haram dengan batil? Sering disebutkan oleh para fuqaha bahwa at-tahrim yaqtadil fasad. Tahrim yaqtadi al-fasad. Kalau perkara itu haram, maka pernikahannya rusak, tidak sah. Begitu maknanya. Karena perbuatannya haram, maka nikahnya tidak sah. Walaupun sudah diadakan akad nikah, batal. Ah, batalnya itulah batil, tidak sah. Batil. Kata Nabi SAW, barakallahu fikum, Nabi SAW menyatakan secara makna bahwa siapa yang menikahkan atau yang menikahi seorang wanita bila waliin, tanpa waliin, fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Disebutkan tiga kali oleh Nabi SAW. Siapa yang menikah bighairi wali, tanpa wali, fanikahuha batil, maka nikahnya tidak sah. Tanpa wali tidak sah, tanpa mahar tidak sah, tanpa apalagi akad tidak sah, tanpa ijab kabul tidak sah. Ini syurut an-nikah. Nah, qala ma yukhad min al-hadith, apa yang diambil dari hadith ini? Tapi waktunya sudah habis. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.